berapa? 9 atau 8? 8 ya? 8 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wakafa nahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dalam kajian Tafsir Sya'rawi. Pada subuh ini kita sudah memasuki ayat ke-16 dari surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ayat ke-16 ini disamping sebagai sebuah ayat Al-Quran, akan tetapi di samping itu dia juga merupakan satu doa maksurat yang diperintahkan kepada kita untuk membacanya. Adapun hubungan ayat 16 dengan ayat yang sebelumnya, yaitu kalau di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tanda-tanda daripada orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang tidak silau dan tidak terperdaya dengan segala macam kenikmatan dunia. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 15 bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia seperti harta, wanita, anak-anak, sawah ladang dan sebagainya itu adalah merupakan salah satu daripada kebahagiaan dunia. Akan tetapi bukan itu merupakan kebahagiaan yang mutlak, karena kebahagiaan mutlak itu adalah kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan keimanan kita. Nah, di dalam ayat 16 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keimanan seseorang itu haruslah diiringi dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan keimanan itu. Allah mengatakan Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Syekh Mutawalli Sya'rawi memulai pembahasan tentang ayat ke-16 ini dengan mengatakan bahwa iman itu adalah merupakan pintu masuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, maka seseorang tidak akan banyak mendapatkan hidayah Allah dan akan sulit sekali untuk mendapatkan hidayah Allah. Akan tetapi, di samping iman sebagai syarat untuk memasuki pintu hidayah Allah, di samping itu seseorang juga tidak hanya sekedar mengucapkan iman, akan tetapi tidak mau mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Iman punya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, dan itu banyak sekali. Salah satunya adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya bahwa setiap sendi-sendi tubuh manusia itu dituntut untuk bersedekah. Akan tetapi tidak akan mungkin seseorang dapat melaksanakan seluruh tanggung jawab sendi-sendinya ini untuk bersedekah. Oleh karena itu, makanya seorang muslim itu diperintahkan untuk melaksanakan salat sunat duha. Karena dalam hadis Rasul mengatakan kullu sulama minan nasi yang sedekah. Ya, sedekah. Setiap sendi manusia itu dituntut untuk bersedekah. Kalau tidak berarti kita berdosa, akan tetapi dapat ditutupi dengan pelaksanaan salat duha itu. Dan masih banyak tanggung jawab keimanan lain yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Akan tetapi tentunya tidak setiap kewajiban ini mampu kita laksanakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di samping memerintahkan kita untuk mengucapkan keimanan dan melaksanakan tanggung jawab keimanan itu, hal-hal yang terlepas daripada kita atau yang terlalaikan oleh kita, maka di dalam ayat 16 ini Allah memerintahkan kita untuk berdoa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Inilah doa yang harus selalu kita lantunkan karena keterbatasan kita untuk melaksanakan berbagai kewajiban keimanan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam keadaan lupa, dalam keadaan lalai, walaupun tugas untuk melaksanakan kewajiban keimanan itu tetap ada, walaupun kita tidak mampu melaksanakannya, maka itu dapat ditutupi dengan doa-doa maksurat sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat 16 surat Ali Imran ini. Mudah-mudahan walaupun banyak hal-hal yang terlalai dari pikiran kita, banyak hal-hal yang tidak mampu kita laksanakan di dalam melaksanakan tugas kita untuk melaksanakan kewajiban keimanan itu, akan tetapi dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, semua kelalaian kita itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin itu prolog singkat dari penjelasan kita subuh yang berbahagia ini. Untuk lebih mendalamnya pembahasan kita dan untuk mengembangkan wawasan tentang ayat yang ke-16 ini, maka di studio sudah bersama kita Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Hanafi, yang kita harapkan masukan-masukannya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pernyataan pada ayat 16 dari surah Ali Imran ini sungguh menarik, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk tetap beriman. Allazina yaquluna rabbana innana amanna. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah beriman. Walaupun kita telah beriman, tetap keimanan itu diminta untuk terus dijaga. Karena suatu hal yang menarik, bahwa apa yang disebutkan oleh Ustaz Perdana di awal tadi, ada lima hal yang membuat kita membutuhkan untuk hidup di dunia ini lebih nyaman: istri, anak, harta, sawah ladang, dan kendaraan. Maka berkat keimanan itu menjadi positif, dan bila itu jauh dari keimanan menjadi negatif. Lima hal ini mengantarkan manusia menjadi hidup lebih bahagia berkat iman, dan lima hal ini mengantar manusia lebih sengsara berkat menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada gading yang tak retak. Walaupun kita telah berusaha untuk beriman, namun di sana sini masih ada kekurangan. Untuk itu kita pun diajarkan Allah untuk terus memohon ampun. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Memohon ampun dan minta selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka saja merupakan suatu nikmat. Apalagi kita pun berkat iman mendapatkan kebahagiaan tidak saja di dunia, tapi di akhirat dengan masuknya kita ke dalam surga. Itu mungkin tambahan dari saya. Iya, terima kasih Ustaz Zainal. Jadi memang ayat ke-16 ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai muslim untuk selalu memperbaharui keimanan kita. Karena memang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan pada waktu yang lain berkurang. Memang begitulah manusia ini, karena memang sudah dititipkan nafsu syahwat di dalam dirinya, maka terkadang banyak hal-hal yang terlupakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya telah memberikan kenikmatan istri kepada kita, akan tapi terkadang karena terlupa, lalai, atau tenggelam di dalam nafsu syahwat, akhirnya istri yang diperuntukkan untuk menambah keimanan itu malah semakin menjauhkan kita dari keimanan. Karena memang banyak contoh di dalam masyarakat sekarang ini, gara-gara istrinya dia rela untuk bertengkar dan tidak teguran dengan tetangganya. Gara-gara istrinya akhirnya dia puntang-panting cari kerja, sehingga baik meninggalkan melupakan kewajiban-kewajiban di dalam beribadah. Bahkan terkadang rela untuk melakukan hal-hal yang haram hanya gara-gara untuk memenuhi kebutuhan dari sang istri ataupun keluarganya. Jadi para pendengar rahimakumullah, sebaiknya lah kita selalu setiap hari itu berusaha untuk memikirkan apakah pada hari ini iman kita itu bisa kita tingkatkan, ataukah hanya iman kita itu sama seperti kondisinya dengan hari-hari yang kemarin. Kalau memang seperti ini kondisinya, sama dengan hari yang kemarin, maka sesungguhnya kondisi kita itu adalah kondisi yang merugi, tidak mendapatkan nilai apapun, karena sama dengan kemarin. Bahkan dikhawatirkan kalau ini tetap berketerusan, maka kedepannya akan bakal membahayakan keselamatan kita itu. Ya, mungkin ada tambahan dari Ustaz Hanafi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pendengar yang berbahagia, menariknya pada ayat ini ada kita melihat secara implisit bahwa doa itu diajarkan Allah dalam bentuk yang sangat sopan dan santun. Rabbana, memohon kepada Allah. Yang kedua, kita melihat kenyataan bahwa doa itu ternyata ada yang bersifat jangka pendek dan ada yang bersifat jangka panjang. Kalau kita di sini melihat, ya Allah kami beriman, artinya itu perlu di dunia. Ya, itu jangka pendek lah kira-kira bahasanya. Apa saja yang kita perlukan di dunia, inilah iman yang mengatur kehidupan kita. Yang kedua, faghfir lana, itu juga jangka pendek. Mohon ampun kepada Allah atas setiap gerak langkah kita, dosa kita. Nah, waqina azaban nar. Ini baru jangka panjang. Jadi, kalau kita bisa melihat bahwa terkadang sebagian orang terburu-buru, tergesa-gesa dengan doanya, ingin doanya itu simsalabim, abrakadabra, jadi langsung. Dan ketika dia merasa doanya ini tidak punya sambutan dari Allah sesuai dengan akal dia, dia mengklaim Tuhan telah melupakannya dan bahkan terjebak pada sebuah adegium atau penolakan Tuhan itu tidak adil kepada dirinya. Kenapa? Banyak dia berdoa, tapi dia merasa tidak ada pengkabulan dari Allah. Nah, bagaimana pendapat Ustaz Perdana dalam hal ini? Kira-kira bisa dikembangkan? Iya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mu'min. Jadi, di dalam hadis Rasul itu, seandainya seorang mu'min tidak mau berdoa, berarti dia tidak akan punya senjata untuk berperang. Katakanlah kalau berperang, artinya dia akan maju ke medan perang dalam keadaan konyol, siap untuk dibantai oleh lawan. Jadi doa itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi seorang mukmin, karena tidak hanya sebagai sebuah senjata, akan tetapi mukhul ibadah, kata Rasulullah, juga sebagai inti daripada ibadah itu. Kenapa? Karena kalau orang tidak berdoa, berarti orang ini menganggap dia sudah bisa mencukupi seluruh kebutuhan dirinya. Kalau sudah sampai kepada tahap pemikiran seperti ini, maka orang seperti ini dapat dikatakan sombong, dan Allah tidak akan suka kepada orang-orang yang sombong ataupun takabur. Karena memang di dalam hadis Rasulullah dinyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin minal kibir. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seseorang itu di dalam jiwanya itu masih ada sebesar atom itu perasaan sombong. Nah, mungkin ada permasalahan, ada orang yang mengatakan, saya terlalu banyak berdoa sudah, dari mulai kecil sampai sekarang doa minta kaya, tapi sampai sekarang masih juga susah, bagaimana ini? Kesalahan fatal bagi orang pendoa adalah pada saat dia ingin terburu-buru doanya itu dikabulkan. Sebenarnya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, semua doa itu diterima oleh Allah. Doa-doa yang baik itu akan diterima oleh Allah. Akan tetapi Allah lebih mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya. Ada yang memang doa itu diakhirkan pada hari kiamat nanti. Artinya Allah akan berikan kebaikan pada dia pada hari perhitungan nanti. Itu ada satu nilai plus. Ada yang memang Allah menganggap baik baginya, sehingga pada saat seseorang memohon untuk mendapatkan harta, Allah akan langsung penuhi, karena Allah lebih mengetahui itulah yang terbaik bagi sang hamba itu. Jadi sebenarnya seseorang tidak perlu harus terburu-buru agar mengharapkan doanya itu dikabulkan oleh Allah. Karena sebenarnya memang doa itu tetap dikabulkan oleh Allah, akan tetapi ada yang untuk waktu jangka panjang, ada yang memang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar rahimakumullah, doa adalah merupakan satu hal yang harus selalu dipanjatkan dan dilantunkan oleh seorang muslim. Untuk permasalahan doa ini harus ada etika-etika kita dan ada cara-cara kita agar doa yang kita pinta kepada Allah itu dapat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hendaklah kita memperbaiki amal kita di dalam mencari nafkah. Karena apabila harta yang kita peroleh, aktivitas yang kita lakukan dengan jalan yang salah, itu artinya kita mendapatkan rezeki yang dilarang oleh Allah, rezeki yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi salah satu penghalang dari terkabulnya doa seseorang. Oleh karena itu, hati-hatilah di dalam beraktivitas, di dalam bekerja, karena kalau kita kesalahan langkah, maka banyak sekali doa-doa kita yang tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin lebih parah daripada itu, keluarga kita juga akan ikut mendapatkan bias daripada hal-hal haram yang kita lakukan, sehingga akhirnya semua aktivitas dalam keluarga itu tidak akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya gara-gara sang suami misalnya atau sang ayah mencari harta-harta dari jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, di samping doa yang maksurat yang terdapat di dalam ayat 16 ini, maka banyak sekali doa-doa lain yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang menarik tentang doa ini, bahwa doa itu jangan hanya dibatasi untuk diri kita dan keluarga kita saja. Akan tetapi hendaklah kita juga mendoakan kawan-kawan kita atau kerabat-kerabat kita, agar mereka itu tetap mendapatkan hidayah Allah. Ada satu pernyataan Imam Ibnu Hanbal yang menarik untuk kita renungkan, bahwa beliau pernah mengatakan, "Saya," kata Imam Ibnu Hanbal, "setiap saya berdoa, ada 60 orang sahabat kawan saya yang saya doakan secara diam-diam. Salah satu yang selalu tidak terlepas dari lantunan doa saya untuk sahabat saya itu adalah Imam Syafi'i rahimahumullah. Jadi Imam Ahmad Ibnu Hanbal tidak melupakan kawan-kawannya, tidak melupakan saudara-saudara seimannya. Kenapa? Karena memang doa yang kita panjatkan itu adalah bertujuan untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita, bertujuan untuk kebaikan bagi para keluarga, sanak kerabat dan sebagainya. Akan tetapi ternyata memang di dalam kehidupan kita ini, untuk doa sendiri saja bahkan terkadang kita tidak habis begitu dalam artian. Ya, oleh karena itu jangan hanya memikirkan diri sendiri, akan tetapi pikirkanlah orang-orang yang berada di sekitar kita, kawan-kawan sejawat kita, agar sebagaimana kita mengharapkan rahmat dari Allah, sebagaimana itu juga kita mengharapkan rahmat yang diturunkan oleh Allah bagi saudara-saudara kita. Ada satu pernyataan Ibnu Said Qutb yang menarik tentang masalah mendoakan orang lain ini, bahwa beliau mengatakan, tidak akan besar seseorang kalau dia masih memikirkan dirinya sendiri. Seseorang akan besar pada saat dia memikirkan orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan, sama seperti keinginan dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Baiklah para pendengar RRI rahimakumullah, mungkin ini kajian singkat kita dari ayat 16 surat Ali Imran ini pada subuh yang berbahagia ini. Sebagai intinya adalah, banyak-banyaklah kita untuk melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan doa ini maka semakin kokohlah iman yang ada di dalam jiwa kita. Semakin banyak kita berdoa, maka semakin besar kemungkinan kita berusaha, kita mengembangkan dan memperkokoh keimanan yang ada di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kajian kita pada subuh yang berbahagia ini banyak memberikan manfaat, dan marilah kita mulai hari kita ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan melantunkan doa kepada Allah, agar seluruh aktivitas kita dapat kita laksanakan dengan baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustadz Hanafi dan Ustadz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih atas pendengarannya. InsyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan yang selanjutnya, dan kami akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.